بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قد وصلنا إلى صفحة كام؟ 66. ستون. الاستغاثة. نعم. وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Itu. Masya Allah. Sudah jauh. Ya. Aywa. Coba dimulai dari safha 65. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa dalilus syahadati qauluhu ta'ala. Wajatumu halaman 65. Ha, wajatumu fadalilu syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini rukun Islam yang pertama, bahwa rukun Islam itu ada lima. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala yang menyatakan syahidallahu, Allah bersaksi bahwa dirinya annahu la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya dia, wal malaikatu dan juga para malaikat bersaksi. Jadi sekarang Allah bersaksi. Persaksian Allah yaitu annahu la ilaha illa huwa. Kemudian para malaikat juga bersaksi. Para malaikat wa ulul ilmi dan para ulama, ha, para ahlul ilmi. Persaksiannya para ulama sederajat dengan persaksian para malaikat. ya. Dan persaksian para ulama serta para malaikat juga bersama dengan persaksian Allah. Persaksian Allah sudah pasti persaksian yang hak. Persaksian para malaikat dan persaksian para ahlul ilmi sifatnya kata Allah qaimam bil qisti. Ya. Persaksian mereka itu qaimam bil qisti. Sifatnya menegakkan keadilan. Persaksian mereka adalah sifatnya adil. Keadilan yang paling agung, paling tinggi, la ilaha illa huwal azizul hakim, yaitu ketika mereka menyatakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia Allah. Jadi sama persaksian para malaikat dan para ulul ilmi, ahlul ilmi, dengan isi persaksian Allah, yaitu annahu la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Dia Allah dipersaksikan pula oleh para malaikat dan para ulul ilmi sebagai zat yang al-aziz, yang maha mulia, al-hakim, yang maha sempurna hikmahnya. Ya. Kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Di footnote pertama halaman 66. Fil ayatil karimati, di ayat yang mulia ini, syahadatullahi li nafsihi, terdapat persaksian Allah terhadap dirinya sendiri. Allah mempersaksikan dirinya sendiri. Kalau Allah mempersaksikan dirinya sendiri pasti adil. Tapi kalau makhluk mempersaksikan dirinya sendiri, itu masih besar kemungkinan terpengaruh oleh subjektivitas dirinya. Kalau Allah sudah pasti persaksian terhadap dirinya sendiri benar, isi persaksian Allah terhadap dirinya sendiri bi annahu la ilaha illa huwa, bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali dia Allah, wa syahadatul malaikati, dan juga persaksian, terdapat berita tentang persaksian para malaikat, wa syahadatu ahlil ilmi bidzalika, juga persaksian ahlil ilmi, syahadatnya para ulama bidzalika, dengan persaksian yang begitu juga, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti, dan bahwasanya dia Allah selalu tegak dengan keadilan. Bil qisti ail adli, yaitu keadilan. Thumma qarrara dzalika biqaulihi, kemudian setelah mempersaksikan dirinya dan memberitakan bahwa persaksian ahlul ilmi dan para malaikat juga demikian, Allah qarrara dzalika, menetapkan menjadi satu ketetapan. Biqaulihi la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia yang maha mulia dan maha sempurna hikmahnya. Wa fi hadhil ayati, dan di ayat ini pula terdapat manqabatun azimatun li ahlil ilmi. Terdapat manqabah, kemuliaan yang azimah, yang besar untuk ahlil ilmi, untuk ahlil ilmi. Haitsu akhbara annahum syuhada'un ma'ahu wa ma'al malaikati, di mana kemuliaannya itu ialah menyatakan bahwa Allah memberitahukan bahwa mereka ahlul ilmi itu adalah orang-orang yang bersaksi ma'ahu, bersama Allah, wa ma'al malaikati, dan bersama para malaikat Allah. Ini manqabah azimah, kemuliaan yang besar. Manqabatun mufrad, jamaknya manaqib, ya. Wal muradu bihim ulul ilmi bi syari'atihi, dan yang dimaksud dengan mereka yang mendapatkan kemuliaan yang besar ini, ahlul ilmi yang mendapatkan kemuliaan yang besar ini, ahlul ilmi yang mana? Ulul ilmi bi syari'atih, ialah orang-orang yang mempunyai ilmu syariat Allah. Ulul ilmi bi syari'atih, orang-orang yang mempunyai ilmu tentang syariat Allah. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan rusuluhul kiramu, dan masuk dalam kategori mereka ahlul ilmi, ulul ilmi bi syari'atih ini, yang mendapatkan kemuliaan kedudukan seperti ini, masuk dalam kategori mereka sebagai kategori yang pertama, yang paling pertama masuk dalam kategori ulul ilmi bi syari'ati itu ialah rusuluhu al-kiramu, para rasul Allah yang mulia. Karena yang mendapatkan ilmu tentang syariat Allah pertama kali ialah para rasul Allah. Mereka para rasul Allah mendapatkan wahyu dari Allah, yang isi wahyunya ialah ilmu. Ha? Wa hadhihi syahadatu, dan persaksian ini, a'zamu syahadatin, adalah persaksian yang a'zam, yang paling besar. Li'idhami syahidi wal masyhudu bih, karena agungnya asyahid yang mempersaksikan, wal masyhud bih, dan yang dipersaksikan dengannya. Siapa yang bersaksi? Allah terhadap dirinya, kemudian para malaikat terhadap Allah, kemudian para ulul ilmi terhadap Allah. Jadi asyahid yang bersaksi adalah pihak-pihak yang agung, yang mulia. Juga al-masyhud bihi, yang dipersaksikan dengannya. Siapa yang dipersaksikan dengannya? Allah. Allah adalah a'zam, a'zamu syai', suatu yang paling agung. Maka persaksian ini adalah persaksian yang paling agung. Iya. Fasyahidu huwallahu wa malaikatuhu wa ulul ilmi. Yang bersaksi ialah Allah dan para malaikatnya dan ulul ilmi, para ahli ilmi. Wal masyhudu bihi tauhidullah fi uluhiyatihi, dan yang dipersaksikan dengan persaksian itu adalah ketauhidan bagi Allah dalam uluhiyahnya, dalam peribadatan yang dipersembahkan kepadanya. Wa taqriru dzalika fi qaulihi, dan penetapan kedudukan syahadat dan asyahadat itu ialah dalam firman Allah, la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini adalah tauhidullah fi uluhiyatih. Ya. Mafhum hadha? Faham? Kemudian kita karena sudah tahu betapa agungnya syahadat ini, maka harus mengerti apa pengertian syahadat itu. Wa ma'naha, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ma'naha, dan maknanya ialah la ma'budu bihaqqin illallah. Makna daripada la ilaha illallah, makna syahadat itu ialah la ma'budu, tidak ada sesembahan, bihaqqin, yang benar kecuali Allah. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillahi. Kalimat la ilaha itu menafikan seluruh apa yang disembah selain Allah. Iya. Illallah muthbitan, muthbital ibadati, ialah menetapkan bahwa ibadah itu lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi, bahwasanya ibadah itu untuk Allah saja, tidak ada sekutu bagi Allah dalam menerima hak menerima peribadatan. kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana juga Allah itu tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dalam pemilikannya terhadap seluruh makhluk ini. Kita lihat footnote kedua. Qauluhu wa ma'naha ay ma'na la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan bihaqqin yang benar illallah, kecuali Allah. Fa syahadatu an la ilaha illallah, maka persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan kecuali Allah itu, ayatarifal insanu bilisanihi, bila seorang telah ya'tarif mengakui, bilisanihi dengan lisannya, wa qalbihi dan dengan hatinya, bi anna la ma'buda haqqun illallah azza wa jalla, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia. Li'anna ilahun, karena kata ilah bimana ma'luhun, maknanya ialah sesuatu yang diibadahi, ma'luh. Watta'alluhu atta'abudu, dan kalimat atta'alluh sebagai akar kata al-ilah, kalimat atau kata at-ta'alluh maknanya ialah at-ta'abbudu, perbuatan ibadah. Wa jumlatu la ilaha illallah, dan adapun kalimat la ilaha illallah, mustamilatan ala nafyin wa itsbatin, mustamilatan mengandungi nafi, penafian, dan isbat, penetapan. Ya? La, ini nafi. Ya? Kemudian illa, ini isbat. Ya? Maka la ilaha illallah itu mengandungi nafi dan isbat, nafi penafian, isbat penetapan. Amman nafyu fahuwa la ilaha, adapun yang masuk dalam kategori nafi penafian, nafi dalam artian penafian, ialah kalimat la ilaha. Wa ammal itsbatu fahuwa illallah, adapun yang masuk dalam kategori itsbat penetapan, ialah kalimat illallah. Kemudian wallahu, kata lafdul jalalah Allah adalah lafdul jalalati badalun min khabar, kedudukannya sebagai badal dari khabar, khabar la al mahdhuf yang dihapuskan. Wa taqdiru, takdirnya ialah la ilaha haqqun illallah. Wa bitaqdirina al-khabaru bihadhil kalimati, dan dengan takdir kita, apa yang kita pahami dari kalimat ini, bahwa al-khabaru bihadhil kalimati, bahwa khabar daripada kalimat ini ialah haqqun. Ya tabayyanul jawabu anil iskalit tali. Maka kalau demikian susunannya, ya tabayyan, akan jelaslah jawaban terhadap iskal yang berikut ini. Ya, sebab ada kalimat hak, ada kata hak. La ilaha haqqun illallah. Kalimat haqqun ini mahdhuf, muqaddar. Sehingga kalau diartikan seperti itu, maka akan terjawablah segala iskal, segala keraguan, kebimbangan yang muncul, yaitu disebutkan keraguan-keraguan itu, iskal itu ialah wa huwa kaifa yuqalu la ilaha illallah, bagaimana bisa dikatakan la ilaha illallah. Kalau diartikan tanpa kalimat hak, tanpa adanya kata al-haq, bagaimana dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah? Ma'a anna hunaka alihatan tu'badu min dunillah. Ma'a anna hunaka alihatun tu'badu min dunillah. Padahal kenyataannya banyak alihah, banyak sesembahan yang tu'bad disembah selain Allah. Waqad sammaha Allah Ta'ala alihatan, dan Allah menamai juga sesembahan itu sebagai alihah, sesembahan-sesembahan. Wa sammaha abiduha alihatan, dan para penyembahnya juga menamai sesembahan mereka selain Allah itu sebagai alihah. Loh kok ternyata ada sesembahan selain Allah? Katanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Maka kalau diartikan la ilaha bihaqqin, la ilaha haqqun illallah, terjawab sudah pertanyaan. Jawabannya apa? Bahwa la ilaha illallah itu pengertiannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maka kalau ternyata adanya sesembahan-sesembahan selain Allah, itu semua tidak benar. Yang benar hanyalah Allah. Terjawab. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yang maha mulia, tabaraka yang maha mulia, wa ta'ala dan maha tinggi, berfirman. Fama aghnat anhum alihatumul lati yad'una min dunillahi min syai'in lamma ja'a amru rabbik. Ini buktinya bahwa sesembahan selain Allah itu tidak benar, ialah ketika Allah mengatakan fama aghnat anhum, tidak berguna bagi mereka alihatuhum, sesembahan mereka, allati yad'una min dunillah, yang mereka minta, mereka berdoa kepadanya sesembahan atau pihak yang dimintai selain Allah itu, min syai, tidak ada kegunaan sedikit pun. Lamma ja'a amru rabbik, ketika datang keputusan Tuhanmu. Ya. Maka dengan demikian telah pasti sesembahan selain Allah itu tidak akan berguna sama sekali bagi pihak yang menyembahnya. Ya. Yang berguna hanya sesembahan satu-satunya, yaitu Allah. Mafhum ya? Paham ini? Wa kaifa yumkinu an nuthbita al-uluhiyata li ghairillahi azza wa jalla? Bagaimana mungkin? Wa kaifa yumkinu, bagaimana mungkin an nuthbita al-uluhiyata, untuk kita menetapkan uluhiyah, sifat uluhiyah, sifat sebagai pihak yang disembah, diibadai, li ghairillah azza wa jalla, yang bagaimana mungkin sifat ini kita berikan kepada selain Allah yang maha agung dan maha mulia. War rusulu yaquluna li aqwamihim, dan para rasul mereka menyatakan kepada kaum-kaum mereka masing-masing. Para rasul menyatakan apa? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Hah? Bagaimana mungkin kita memberikan sifat uluhiyah kepada selain Allah, sementara para rasul menyatakan, menyerukan untuk kita beribadah kepada Allah saja, tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang selain Allah. Apakah para rasul itu dusta semua dengan pernyataan mereka ini? Wal jawabu ala hadzal iskali yatabayyanu, maka jawaban bagi iskal, keraguan ini akan jelas bitakdiril khabar fi la ilaha illallah, dengan kita menetapkan khabar bagi kalimat la ilaha illallah. Fanaqulu hadhil alihatu, maka kita katakan bahwa sesembahan-sesembahan ini, sesembahan allati tu'badu min dunillah, yang disembah selain Allah itu, hiya alihatun, ialah semua itu adalah sesembahan. Lakinnaha alihatun batilatun, akan tetapi ia adalah sesembahan yang batilah, yang batilah, yang palsu, yang tidak benar. Ya. Laisat alihatan haqquhu, tidaklah ia sebagai sesembahan yang sebenarnya. Walaisa laha min haqqil uluhiyati syai, dan sesungguhnya bagi berbagai sesembahan selain Allah itu tidak mempunyai hak sebagai sesembahan sedikit pun. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, dan yang menunjukkan pengertian demikian ini ialah firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yud'auna min dunihi huwal batilu wa anna allaha huwal aliyyul kabir. yang demikian ini karena Allah adalah al-haq. Ini dalil. Dalil bahwa la ilaha illallah itu di situ ada khabar yang berbunyi haq. La ilaha haqqun illallah. Dalilnya ialah pernyataan Allah yang menyatakan dzalika bi anna Allah huwal haqq. Allah menggelari dirinya sebagai al-haqq. Iya. Wa anna ma yud'auna min dunihi huwal batilu. Allah menggelari segala sesembahan yang selain Allah huwal batilu. Ya. Wa anna Allah wal aliyul kabiru. Dan bahwasannya Allah itu yang maha tinggi dan maha besar. Ya. Ini dalil berita dari Allah bahwa pengertian la ilaha illallah itu ialah la ilaha bihaqqin illallah. Sebab alihah jamak dari ilah, alihah ya. Jamak dari ilah alihah, yang selain Allah itu dikatakan oleh Allah apa? Batil. Alihah batilah. Ilahun batil. Ha? Yaitu pernyataan Allah wa anna ma yud'auna min dunihi huwal batilu. Sedangkan Allah huwal haqqu. Jadi Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang benar. Maka selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka kalau ada orang yang menyembah Yesus Kristus, itu adalah sesembahan yang batil. Iya. Kalau ada yang menyembah Siddhartha Gautama, maka itu adalah sesembahan yang batil. Kalau ada yang menyembah Sang Hyang Widi, maka itu adalah sesembahan batil. Kalau ada yang menyembah para dedemit, para syaitan, para jin-jin yang bau reksa dan sebagainya, itu adalah sesembahan yang batil. Kalau ada yang menyembah para ulama, maka itu adalah sesembahan batil. Ya. Kalau ada yang menyembah batu akik, kalau ada yang menyembah keris, kalau ada yang menyembah tombak, kalau ada yang menyembah, kalau ada yang menyembah, kalau ada yang menyembah, semuanya itu min dunillah, adalah sesembahan selain Allah, fahuwa batil, maka itu adalah batil. Ini namanya apa? Furqan. Ya, dengan penuh kemantapan, penuh pede, seorang muwahhid akan menyatakan segala sesembahan selain Allah batil. Menyembah malaikat itu batil, karena semua itu selain Allah adalah makhluk. Yang al-khaliq hanya Allah. Ya, selain itu, selain Allah adalah makhluk. Maka tidak ada selain Allah itu, yaitu para makhluk itu, tidak ada yang berhak sedikit pun mendapatkan peribadatan. Wa yadullu lidzalika aidan qauluhu ta'ala. Dan yang menunjukkan kepada pengertian demikian, yaitu pengertian bahwa segala sesembahan selain Allah itu batil, zalim, penyembahan kepada Allah saja yang dikatakan adil, penyembahan kepada selain Allah adalah batil. Yang menunjukkan kepada pengertian ini firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza, bagaimana engkau melihat berhala Al-Lat, berhala Al-Uzza. Al-Lat itu mu'annathnya Al-Ilah, bentuk perempuannya Al-Ilah, jadi ilah perempuan. Itu dalam keyakinan orang Arab jahiliyah, bahwa para malaikat itu anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Maka mereka menyembah berhala-berhala itu dengan asumsi, dengan satu pengertian, bahwa berhala-berhala itu adalah penjelmaan dari malaikat-malaikat Allah, anak-anak perempuan Allah, kata mereka. Subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah. Wal Uzza itu bentuk mu'annath dari Aziz, Al-Aziz. Wa manah, bentuk mu'annath dari Al-Mannan. Al-Aziz maha mulia, Al-Mannan maha pemberi. Maka mereka namai berhala-berhala itu dengan bentuk-bentuk mu'annath, bentuk perempuan dari bahasa Arab, sehingga mereka menamai Al-Lat, Al-Uzza, Manat. Wa Manat ats-tsalitsah al-ukhra, dan Manah adalah berhala yang ketiga. Alakumudz dzakar wa lahul untha, kata Allah, apakah pantas kalian senang dan bangga dengan anak lelaki, walahul unsa, kemudian kalian memberikan kepada Allah anak perempuan yang kalian tidak suka. Tilka idzan qismatun dhiza, pembagian kayak gini itu, kata Allah, adalah pembagian yang zalim. Kalian sendiri tidak mau anak perempuan, kok diberikan kepada Allah? Hah? Itu namanya dhiza, pembagian yang tidak adil, kata Allah. Jadi perbuatan beribadah kepada selain Allah itu adalah perbuatan zalim. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, semua itu tidak ada lain kecuali nama-nama yang kalian namakan ia, dan dinamakan oleh bapak moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, nama-nama yang sama sekali Allah tidak pernah turunkan hujjah, sama sekali Allah tidak pernah turunkan dalil untuk membenarkan penamaan-penamaan terhadap berhala-berhala itu. Ya. Maka penamaan sesembahan selain Allah yang jelas semua itu tidaklah berdalil, tidak mempunyai argumentasi apa-apa untuk membelanya. paling tinggi. Dalilnya ialah ini warisan nenek moyang. Ini warisan budaya. Ya. Iya. Kalau begitu, kalau memang penyembahan-penyembahan kepada berbagai sesembahan tadi, menyembah keris, menyembah akik, menyembah tombak, menyembah kuburan-kuburan itu, kalau memang itu adalah warisan dari nenek moyangmu, maka mestinya engkau meyakini yang bakal memberi pahala terhadap perbuatan ibadahmu itu ya nenek moyangmu. Minta saja pahala sama nenek moyangmu terhadap amalan ibadah itu. Nanti di akhirat engkau diperintah oleh Allah untuk mencari perlindungan dari nenek moyangmu. Sementara nenek moyangmu juga dalam keadaan menyatakan nafsi, nafsi, nafsi. Oh, aku ngurus diriku sendiri, aku ngurus diriku sendiri. Jadi di dunia dan di akhirat segala bentuk kemusyrikan itu tadi adalah ma anzalallahu biha min sultan, ialah perkara yang Allah sama sekali tidak turunkan hujjah dalil untuk membenarkan perbuatan itu. Ya. Lalu bagaimana kalau orang bilang katanya, wah semua agama kan baik sama baiknya. Kata siapa kalau semua agama itu sama baiknya? Hah? Kata P4. P4 dapat wahyu dari mana? Dapat wahyu dari Wahyuni. Hah? Jadi kalau begitu minta saja pahalanya kepada Bu Wahyuni. Hah? Maka kalau beragama itu katanya-katanya, kalau beragama itu tidak dengan dalil dari Allah, silakan minta pahalanya kepada selain Allah. Silakan minta. Silakan engkau minta pembelaan dari selain Allah. Penggagas P4-nya sudah ambruk, untuk membela dirinya aja tidak mampu, terus kamu mau minta pembelaan dari dia, silakan. Ya, semua agama baik katanya. Baik menurut siapa? Sekarang kita beragama itu untuk diberikan kepada siapa? Kalau kita beragama untuk diberikan kepada sesama manusia, minta saja pahalanya kepada sesama manusia. Jangan mengharapkan apa-apa dari Allah. Ya, itu namanya agama manusia. Kalau agama Allah, maka minta pahalanya dari Allah. Loh, ini ketetapan negara. Oh, minta saja pahala dari negara. Itu namanya agama negara, bukan agama Allah. Agama itu akan kita bawa mati, masuk kubur. Di kuburan itu tidak ada negara-negaraan. Enggak ada lagi P4 di kuburan itu. Enggak ada lagi polisi di kuburan itu. Tidak ada lagi pengadilan negeri di kuburan itu. Ya. Yang akan kita bawa ke dalam kuburan itu ialah agama Allah. Karena alam kubur itu dikuasai, dimiliki oleh Allah saja. Dan orang-orang yang sudah mendahului kita, sudah berangkat, sudah tinggal di kuburan itu, baru mengerti memang di sana tidak ada penguasa kecuali hanya Allah. Ya. Jadi perkara agama itu betul-betul kita kembalikan kepada Allah saja. Dialah yang memiliki segala-galanya. Dialah yang pasti akan mengabulkan segala janji-janjinya. Selain Dia, masih mempunyai kemungkinan untuk omong kosong. Tetapi kalau Allah sendiri yang janji, selesai, pasti itu akan diberi dan pasti akan didapatkan. Ya. Maka demikianlah agama yang benar hanya Islam, yaitu agama yang Allah turunkan kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain Islam adalah batil dan bukan agama Allah. Maka segala yang diajarkan oleh selain Islam adalah batil, dan itu pasti. Engkau suka atau tidak suka, demikianlah. Ya. Loh, kalau gitu tidak toleransi beragama. Jawabannya, kalau toleransi beragama itu mengharuskan kita untuk menyatakan semua agama baik, semua agama benar, maka toleransi beragama itu adalah batil dan haram hukumnya. Iya. Kalau toleransi di antara umat beragama itu maknanya ialah hidup berdampingan damai antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya, dalam kedudukan si kafir ini zimmi, maka tetap yang demikian ini diakui dalam Islam dan dituntunkan dalam Islam. Tetapi kalau toleransi itu mengharuskan kita untuk menyatakan semua agama baik, semua agama benar, itu toleransi yang haram dan ditentang oleh Islam, dan itu adalah toleransi yang bermakna kafir dan kufur keluar dari Islam. Barang siapa yang mengatakan semua agama sama baiknya, semua agama sama benarnya. Begitu Furqan yang diajarkan oleh Islam. Ya. Idzan fa ma'na la ilaha illallah. Maka kalau begitu makna la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah azza wa jalla, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja, kecuali hanya Allah yang maha agung, maha mulia. Fa ammal ma'budatu siwahu, adapun segala sesembahan yang selainnya, fa inna uluhiyatiha allati yaz'amuha abiduha laisa haqiqatan ay uluhiyatun batilah. Adapun al-ma'budat, adapun segala sesembahan selainnya, fa inna uluhiyatiha maka sungguhnya sifat ketuhanannya, allati yaz'amuha abiduha, yang disangka demikian oleh para penyembahnya, adalah sifat ketuhanan laisa haqiqatan, adalah sifat ketuhanan yang tidak hakiki. ketuhanan palsu. Kalau itu ada pada segala sesembahan selain Allah, itu adalah uluhiyah batilah. Itu adalah ketuhanan yang batil. Ya. Hakadha wallahu a'lamu bis-shawab. Ilahuna akhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.